Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Hadithillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji, kita memuja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang tidak henti Allah curahkan, Allah limpahkan kepada kita semua. Semoga dengan rasa syukur ini Allah selalu menjaga kita dengan kebaikan kenikmatan-Nya di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kita lanjutkan pembahasan pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang ke-10 tentang bagaimana orang segera beramal dan bersungguh-sungguh dalam menunaikan kebaikan tanpa keraguan di dalamnya. Dan semua itu kita kembalikan bahwa ini di antara sebab orang mendapatkan apa? Keistiqomahan. Maka di bab yang selanjutnya penulis Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala memberikan judul Al-Mujahadah. Apa itu mujahadah? Bersungguh-sungguh. Maka kalau kita lihat, ini bagian dari bab sebelumnya. Ketika kita dimotivasi mengamalkan kebaikan dengan kesungguhan, tanpa keraguan, maka kemudian di sini dibahas secara khusus tentang mujahadah, yang mana para ulama menyebut tentang mujahadah ini murabitatun ala suhurin nafsi. Mujahadah adalah berjaga di perbatasan-perbatasan jiwa. لِأَلَّا تُنْزَعُوا إِلَى تَزْيِينِ الشَّيْطَانِ فِي غَفْلَةٍ مِنَ الْإِنْسَانِ. Supaya tidak terseret kepada tipu daya setan dalam kelalaian manusia. Jadi mujahadah yang arti sederhananya tadi apa? Bersungguh-sungguh. Lalu apa maknanya? Maknanya kita itu disuruh jaga, selalu terjaga dalam perbatasan-perbatasan jiwa kita agar tidak terseret dalam tipu daya setan di saat manusia apa? Lalai. Maka kita mengenal di kampung-kampung ada istilah apa? Jaga itu. Sis kamling. Kapan dilakukannya? Siang hari. Kenapa di malam hari? Karena waktu manusia sedang lalai. Waktu manusia apa? Tidur. Maka kita perlu berjaga di saat diri kita itu lalai, agar apa? Tidak terseret oleh tipu daya setan. Karena setan itu selalu meluncurkan berbagai macam jurusnya menipu kita. Sesuatu yang membinasakan, sesuatu yang mencelakakan digambarkan, dibuat dalam gambaran kita apa? Sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menggiurkan. Dan itu bertemu dengan keinginan jiwa yang lebih cenderung kepada apa? Keburukan. Nah, kalau itu ketemu tidak dijaga, manusia akan jatuh dalam apa? Kemaksiatan. Maka mujahadah itu bahasa lainnya apa? Siskamling sudah. Berjaga. Seperti apa gambarannya? Fa'idha ra'aha tatakasalu au tatawani anil khairi. Kalau kita sudah mulai merasakan jiwa kita bermalas-malasan, dan kita sebenarnya kalau mau jujur bisa merasakan, bisa mendeteksi, saya ini sedang malas. Au tatawana, atau berlambat-lambat, belum sampai malas, tapi sudah mulai apa? Kecepatannya menurun dalam mengerjakan kebaikan. Fa innahu yujahiduha wa yukrihuha mastata'a. Maka melihat jiwa dalam kondisi ini, kondisi apa tadi? Mulai malas atau sudah mulai melambat dalam kebaikan, maka harus bermujahadah, harus bersungguh-sungguh mengajak jiwa. Bahkan kalau perlu apa? Yukrihuha, memaksanya. Yang seringkali kita itu baru bisa kalau sudah apa? Punya tugas, yang anak kuliah gitu ya, bikin skripsi setahun dua tahun nggak selesai-selesai, begitu diancam DO langsung selesai, gitu ya. Itu namanya apa? The power of kepepet. Maka ternyata pemaksaan itu juga kadang diperlukan. Seperti skripsi tadi, kepeksol, ngerambung ke skripsi. Seringkali kita baru bisa berbuat kapan? Kalau sudah terpaksa. Maka jiwa ini memang kadang perlu dipaksa. Bukan hanya diajak sungguh-sungguh. Diajak kadang apa? Masih belum tergerak. Ya berarti paksa jiwa kita. Mas papa, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hatta tastaqima 'ala at-tariq, supaya apa? Terus istiqamah di jalan, di siratal mustaqim. Fatawatil khaira afwa, sehingga endingnya apa? Jiwa itu akan terbiasa dengan kebaikan secara apa? Alami, apa bahasanya? Dengan sendirinya. Jadi seperti tubuh jiwa itu ternyata. Kalau yang seangkatan saya atau lebih-lebih yang di atasnya, gitu ya. Kita dulu terbiasa berangkat sekolah apa? Jalan kaki, agak keren sedikit yang ngontel gitu ya. Karena Solo Tigo itu nggak mungkin ngontel. Konturnya kayak Magetan sebenarnya, naik turun. Enaknya kalau pas turun aja, kalau naik ya nuntun gitu ya. Maka jalan kaki. Maka yang terbiasa jalan kaki seperti ini, apa? Ketika di sekolah ada olahraga itu, olahraga, wong aben dina apa? Jalan kaki. Maka demikianlah jiwa ini pun sama. Yang diungkapkan oleh sebagian ahli hikmah, jiwa itu apa? An-nafsu katrifli. Jiwa itu seperti bayi, seperti anak kecil. Di sisi mana kesamaannya? Kalau bayi itu setelah 2 tahun tidak disapih, bagaimana kondisinya? Sampai 3 tahun mendil ibunya. Bahkan mungkin sampai lulus SMA juga masih sama. Nyatanya kan ada gitu ya, yang sudah lulus SD masih mbok-mbokan. Masih mbok-mbokan gak? Lulus SMP masih ada mbok-mbokan. Lulus SMA kuliah mulah mulih wae. Gitu ya. Kenapa? Kangen. Itu seperti itu pula lah jiwa. Jiwa ini kalau tidak dibiasakan, tidak dipaksa, ya sudah, maunya males. Maunya yang enak-enak. Pagi-pagi jam 3:30 begitu ya. Musim hujan kayak gini, apalagi hujannya pagi-pagi, terdengar dari kamar kricik-kricik-kricik di luar. Kok suruh bangun? Gimana? Kalau nuruti jiwa ya kosek. Ya rong-rong jam kas kan itu. Bukan 5 menit lagi. Rong jam kas. Maka itulah gambarannya mujahadah. Kita berjaga jangan sampai kemalasan, kemauan jiwa bertemu dengan apa? Godaan setan. Maka perbatasan perlu dijaga. Itu yang digambarkan para ulama tentang mujahadah. Nah, seperti biasanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membuka babnya dengan beberapa ayat di sini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ayat 69. Ayat yang tidak asing bagi kita semua, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami pun akan menunjukkan baginya apa? Jalan-jalan kami. Orang yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, bersungguh-sungguh mencari jalannya Allah, petunjuknya Allah. Dan di sini tersirat berarti apa? Hidayah, kebaikan itu dicari, bukan ditunggu, tapi dicari. Dan dicari dengan apa? Sungguh-sungguh. Maka Allah menjanjikan, Allah akan menunjukkan kebaikan-kebaikan mana saja yang merupakan jalan yang menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ridhonya. Dan ini pesan yang sering kita sampaikan. Terlebih kemarin ketika kita membahas tentang bab kejujuran. Kalau kita jujur dalam hati kita bahwa kita menginginkan kebenaran, kebaikan, keselamatan dunia maupun akhirat, dan jujur kita katakan ada apa? Ada indikatornya. Kalau hatinya jujur mencari kebenaran, menginginkan kebaikan, pasti amal perbuatannya juga apa? Selaras seiring. Maka tidak mungkin Allah akan apa? Menyesatkannya. Tidak mungkin Allah membuatnya kecewa. Yang dibuat kecewa itu kalau orang berharapnya kepada siapa? Manusia. Berharap kepada selain Allah, itu yang akan kecewa. Tapi kalau berharapnya hanya kepada Allah, fala yadhlimu rabbuka ahada, maka Tuhanmu tidak akan menzalimi seorang pun. Karena tentunya di kalangan manusia saja sudah dikatakan zalim. Kalau ada orang bekerja sungguh-sungguh, kemudian apa? Tidak kita kasih bayaran. Apalagi ini Allah yang tidak mungkin berbuat zalim. Maka Allah menjanjikan yang bersungguh-sungguh berjalan di atas jalannya Allah akan ditunjukkan kemana itu jalan-jalan keselamatan. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Maka Allah menutup dengan apa? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang baik. Baik dalam apa? Baik dalam niatnya, baik dalam amalnya tadi. Kemudian Allah menyebutkan di surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kapan kita bersungguh-sungguh? Jawabnya apa? Ini sebagian mengatakan sebentar saja kesungguhan itu. Karena kesungguhan itu hanya sampai kapan? Sampai kita mati. Dan mati itu bisa jadi 1 jam lagi, 5 menit lagi, 1 hari lagi. Tapi sebenarnya bersungguh-sungguh itu sebentar. Hanya sampai kita mati. Allah mengatakan, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin. Apa itu al-yakin? Al-maut. Bukan kemudian kata sebagian orang itu, sing penting yakin. Terus gak sholat. Mesti yakin. Ini. Apa kemudian diadopsi oleh supir bis, sing penting yakin. Nah ini bahaya lagi. Kemudian contoh kesungguhan itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Muzammil ayat 8. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Rabbmu. Dan ingatlah nama Rabbmu. Ingatlah Allah. Kemudian apa? Kalau sudah mengingat Allah, ingatlah Allah sepenuhnya. Putus hubungan dengan yang lain. Maka diantara para ulama dulu bersiap sebelum sholat apa? Sebelum waktunya. Dia berhenti dari apa? Kesibukan dunianya sebelum apa? Azan dikumandangkan. Kenapa? Supaya urusan dunia tadi tidak terbawa dalam sholatnya. Sedangkan sebagian kita sekarang hanyut dalam sholatnya dengan apa? Urusan-urusan dunia. Maka berarti ini membutuhkan apa? Mujahadah tadi. Setiap kali jiwa mau kesana, geret lagi. Ditarik dengan sungguh-sungguh. Kalau perlu dipaksa. Dipaksa untuk apa? Memahami apa yang dibaca. Dan itu salah satu cara kita apa? Khusyuk dalam sholat kita. Kemudian selanjutnya, apa buah-buah dari kesungguhan ini? Yang pertama, beliau menyebutkan janji. yang Allah sebutkan di surat Az-Zalzalah ayat yang ketujuh, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, maka barang siapa yang beramal meskipun sebesar biji sawi, tapi itu sebuah kebaikan, yarahu, maka dia akan melihat hasilnya, balasannya kelak. Seakan di sini beliau menggunakan apa? Qiyasul aula. Dalam istilahnya para ulama. Apa itu qiyasul aula? Lebih-lebih. Kalau yang sebesar biji sawi saja, kita akan melihat hasilnya kelak di hari kiamat. Kalau itu kebaikan, maka apalagi sebuah amal yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Maka pas bisa dipastikan hasilnya akan lebih dan lebih lagi dibandingkan hanya apa tadi? Yang sebesar biji sawi. Allah menjanjikan di surat Al-Muzammil ayat yang ke-20, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra." Allahu Akbar. Kalau kita renungkan ayat ini, betapa malunya kita. Kenapa Allah mengatakan, dan apa yang kalian kerjakan untuk siapa? Li'angfusiku. Yang kita kerjakan itu yang memetik hasilnya siapa? Ternyata diri kita sendiri. Allah tidak tambah mulia dengan kita sergap sholat. Allah tidak tambah berkuasa dengan kita sergap baca Al-Quran, sedekah, kebaikan yang lain. Tapi kebaikan-kebaikan itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Tapi kemudian kita masih dapat tambahan apa? Pahala, balas. Kita tentunya akan malu dengan yang seperti ini. Ketika tidak sungguh, sungguh. Yang butuh kepada kebaikan-kebaikan itu siapa? Diri kita sendiri. Yang membuat hati kita tenteram, yang membuat hati kita bahagia, ya taatnya kita kepada Allah. Sehingga kita katakan, jarak seseorang dengan kebahagiaan berbanding lurus dengan jaraknya dia dengan apa? Ketaatan. Maka kalau kita ingin semakin dekat dengan bahagia, maka dekatlah dengan yang namanya taat. Dekatlah dengan namanya takwa. Tapi semakin jauh kita dari ketakwaan, dari ketaatan, maka semakin jauh pula jarak kita dengan kebahagiaan. Maka Allah menjanjikan, dan apa yang kalian kerjakan untuk diri kalian dari kebaikan, tajiduhu indallah, kalian akan mendapati kebaikan tadi di mana? Di sisi Allah. Seperti yang disebutkan dalam surat Az-Zalzalah tadi, meskipun sebesar biji sawi. Kemudian Allah tambahi, huwa khairan wa a'zama ajra. Dan nanti ketika kita melihatnya, mungkin sebagian kita melihat yang kita kerjakan hari ini biasa saja. Sholat, ya, umumnya orang sholat. Ngaji, oh ya, lingkungannya masih baik, ngaji. Kelihatannya biasa. Tapi itu nanti ketika kita melihat di akhirat, sebuah kegembiraan bahwa ini luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lainnya. Dan apalagi ketika kita melihatnya apa? Balasannya lebih besar daripada yang kita kerjakan dulu di dunia. Kita mengerjakan sholat hanya beberapa menit. Kita bersedekah hanya beberapa ribu, ratus ribu, juta. Tapi kemudian Allah menggantinya dengan lebih baik. Demikian pula beliau menutup ayat-ayat yang disebutkan di sini dengan surat Al-Baqarah 273, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah terhadapnya Maha mengetahui. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bersedekah, berinfak, meskipun banyak, yang penting ikhlas. Jadi, daripada sudah sedikit tidak ikhlas lagi. Ini semboyan-semboyan hari ini kan harus optimis seperti ini. Maka subhanallah, apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita infakkan, semua Allah ketahui. Apa maksudnya Allah ketahui? Tidak cukup kalau manusia apa? Ya sering gitu ya, bercanda dengan istrinya, ayo Dik, pasar go milio milih tok ini ya. Itu menungso gitu. Maka ketika Allah memberitakan, Allah mengetahui, bukan hanya Allah tahu, tapi Allah akan memberikan balasan. Dan sebagaimana ayat sebelumnya, balasannya itu lebih besar dari yang dibayangkan oleh manusia itu sendiri. Maka sudah seharusnya kita bersemangat, bersungguh-sungguh untuk menumpuk, menabung kebaikan-kebaikan demi apa? Keselamatan dan kebahagiaan kita di akhirat kelak. Nah, kemudian beliau menyebutkan di sini hadis-hadis yang berkaitan dengan mujahadah. Hadis yang pertama, hadis yang cukup masyhur, hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala qala." Sesungguhnya Allah mengatakan, berarti ini hadis qudsi. "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku telah mengumumkan baginya apa? Peperangan. Dan siapakah walinya Allah? Setiap orang yang beriman dan bertakwa. Maka ini peringatan baik di intern kaum muslimin, apalagi di luarnya. Jangan sampai kalau ada orang menyelenggarakan pengajian, mau membangun apa, masjid, pesantren, dihalang-halang. Kalau memang apa, yang dikaji dalam pengajian, yang dikaji di pesantren tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, yang benar, yang sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jangan karena bertentangan dengan kelompoknya kemudian dibuat seribu alasan. Apa ancamannya Allah mengganggu kekasihnya Allah? Faqad adzantuhu fil harbi. Allah mengatakan, aku telah mengumumkan baginya apa? Peperangan. Ini peran yang mengumumkan siapa? Allah langsung. Dan itu bukti pembelaan Allah. Dan itu bukti dari nama Allah Al-Wadud, yang Maha Pengasih, di mana Allah mencintai wali-walinya, membela mereka, menolong mereka. Kemudian Allah sebutkan di antara ciri walinya. Apa itu ciri walinya Allah? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah mendekat kepadaku seorang hamba dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Sehingga kita tahu dari hadis ini bahwa apa yang paling Allah cintai, perkara-perkara yang wajib. Cara terbaik kita mendekatkan diri kepada Allah adalah bagaimana? Tunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Dari sholat kita, puasa kita, sedekah kita, apalagi haji kita. Sehingga jangan sampai tertipu oleh setan. Apa itu tertipu oleh setan? Mendahulukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Tidak. Kita itu harus mendahulukan yang wajib. Tapi jangan mencukupkan yang wajib saja. Yang mencukupkan wajib itu namanya apa? Muqtasid. Allah membagi orang beriman menjadi tiga golongan. Apa? Zalimun li nafsihi, muqtasidun, wasabiqun bil khairat. Zalimun di nafsihi, orang yang mendzalimi dirinya siapa? Yang mengerjakan wajib tapi juga jatuh dalam dosa besar. Itu mendzalimi dirinya. Naik lebih tinggi levelnya muqtafid. Yang tengah-tengah. Siapa itu? Yang menjaga kewajibannya dan menjaga tidak jatuh dalam dosa besar. Kemudian level yang tertinggi, sabiqun bil khairat. Siapa itu yang disebutkan di sini? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Yaitu yang mengerjakan wajib, menjaga dari yang dosa besar dan menambah dengan yang sunnah. Sehingga dikatakan, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah. Sunnah itu kita sebut juga dengan apa? Mustahabbah. Kita sebut juga dengan nafilah. Hatta uhibbah. Sampai aku mencintainya. Maka Allah mencintai hambanya. Hamba yang seperti apa? Yang taat kepadanya. Yang selalu mendekatkan diri kepadanya dengan yang wajib maupun yang sunnah. Dan inilah yang berhak digelari siapa? Walinya Allah. Fa'idha ahbabtuhu. Maka kemudian kalau aku sudah mencintainya. Dan banyak hadis keutamaan jika Allah sudah mencintai seorang hamba, di antaranya di sini yang akan kita baca, kemudian hadis yang lain. Apa? Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil, siapa yang dipanggil? Jibril. Kemudian Allah memberitahukan Jibril bahwa Allah telah mencintai fulan. Maka cintailah fulan wahai Jibril. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril mengumumkan kepada penduduk langit, kepada para malaikat. Diumumkan wahai para malaikat, Allah telah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka orang ini pun dicintai penduduk langit. Kemudian diletakkan penerimaan di penduduk bumi. Sedangkan di sini yang disebutkan kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengaran atau pendengarannya yang dengannya dia mendengar, dan aku menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa yadahul ladzi allati yabtisu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang. Waridlahul lati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Kita pernah terangkan ini. Apa maksudnya? Tentu bukan maksudnya yang sering disebut apa? Manunggaling kalwulo gusti, wahdatul wujud, yang sering dinisbatkan kepada Syekh Siti Jenar. Tidak. Tapi maksudnya Allah menjadi penglihatan, menjadi pendengaran, menjadi tangan, menjadi kaki, artinya setiap yang dilihat, setiap yang didengar, setiap yang dilakukan oleh tangan dan kaki adalah hal-hal yang diridhai oleh Allah. Maka kadang kita merasakan mata ini belum bisa terjaga dari hal-hal yang Allah murkai. Telinga ini belum bisa terjaga. Demikian pula dari hal-hal tersebut. Tangan, kaki masih saja berbuat salah. Berarti apa? Kita ini perlu memperbaiki kedekatan kita kepada Allah. Perlu menambah atau perlu mengkoreksi dulu kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Kemudian kita menambah setelah kewajiban dengan apa? Sunnah-sunnah. Maka dengannya insya Allah Allah mencintai kita. Kemudian Allah menjaga penglihatan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita. Wa in sa'alani a'taituhu. Apa dalam riwayat yang lain, la'u'tiyannah. Apabila dia meminta kepadaku, pasti aku akan memberinya. Wala inista'adzani la'u'idzannah. Dan apabila dia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Dan perlindungan ini sebenarnya apa? Pengulangan dari kalimat yang pertama. Apa kalimat yang pertama? Allah mengumumkan peperangan kepada siapa saja yang menyakiti siapa? Walinya. Seakan ancamannya double. Siapa yang berani mengganggu, memusuhi walinya Allah, maka akan mendapatkan ancaman perang. Dia akan berhadapan dengan perlindungan Allah kepada wali-wali. Maka dari sini yang perlu kita perbaiki yang pertama adalah apa? Niat kita. Apakah niat kita jujur untuk membela agama Allah, menolong agama Allah? In tansurullah yansurkum. Itu janjinya. Yang kedua apa? Amal kita. Kejujuran hati tadi harus selaras dengan apa? Amal kita. Amal kita sesuai enggak dengan niat kita? Maka kalau itu sesuai, pertolongan Allah yang akan datang, pembelaan Allah yang akan datang. Kemudian yang kedua, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari pula rahimahullah, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, dari apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya, yaitu berarti ini juga hadis qudsi. Qala, Allah berfirman, idza taqarrabal abdu ilayya sibran, jika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya apa? Satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Dan kalau dia mendekatkan diri seberapa? Satu hasta, aku akan mendekat satu depa. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan lari-lari kecil. Tentu hakikat dari semua ini hanya Allah yang tahu. Karena ini termasuk perkara-perkara gaib. Tapi apa yang bisa kita simpulkan dari hadis ini? Bahwa Allah selalu membalas lebih baik dari yang kita kerjakan. Sebagaimana disebutkan di ayat di atas tadi. Huwa khairun wa a'zama, huwa khairan wa a'zama ajra. Dia itu lebih baik dan lebih besar balasannya. Dan itu Allah tunjukkan di sini. Kalau kita mendekatkan diri hanya sejengkal, Allah membalasnya dengan apa? Sehasta. Kalau kita sehasta, Allah membalasnya dengan sedepah. Kalau kita datang berjalan, Allah membalasnya dengan berlari-lari kecil. Maka tentunya janji yang seperti ini memotivasi kita untuk bisa apa? Lebih dan lebih. Kenapa? Karena hasilnya juga akan lebih dan lebih lagi. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang juga cukup masyhur, hadis yang sahih dari Imam Bukhari rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang tertipu ada kedua kenikmatan tersebut siapa? Katsirun minan nas, kebanyakan manusia. Apa itu? As-sihhatu wal farag. Sehat dan waktu luang. Ketika sehat, serasa tidak akan pernah sakit. Sehingga kalau ada sesuatu yang harus dikerjakan, nanti, besok. Suruh belajar, suruh ngaji, sok. Nunggu apa lagi? Gitu ya. Sebenarnya tidak ada yang ditunggu, tapi merasa dirinya akan selalu sehat. Padahal kita tahu, sehat ada batasnya. Umur ada batasnya. Yang kedua apa? Al-faraq. Waktu luang. Maka anak-anak muda ini, yang waktunya masih luang, ya, khususnya anak-anak santri ini, ya, waktunya luang gak? Waktunya luang gak? Luang. Gak suruh kerja kan gitu ya. Suruh cari duit, nggak mikir istri. Ada yang sudah punya istri, santrinya, santrinya Bill Gates punya istri, bahayanya. Belum punya anak kan begitu. Maka demikian pula yang belum pada nikah ini, masih farag, masih longgar. Manfaatkan untuk menuntut ilmu semaksimal mungkin. Jadi ya, kita sering menyebutkan kalimat yang disebutkan oleh Imam Ali Al-Madini, man tazawwaja faqad raqibal bahra. Orang yang sudah nikah itu ibarat naik kapal, digoncang ombak sana sini. Lihat, jangan dikiranya kapal pesiar, kapal yang apa, diombang-ambingkan ombak gitu ya. Wa idza wulida lahu qusira alaihi. Kalau sudah tambah punya anak, kapalnya pecah. Pikirannya tambah, gitu ya. Maka yang masih apa? Belum nikah ini, gunakan waktunya. Jangan mikirnya apa? Wah, saya ngapal nanti saja kalau sudah nikah. Ngapal sekarang, nanti lihat perempuan hilang lagi. Ini godaan yang dulu terbisikkan, ketika jomblo gitu ya. Ketika belum nikah itu bisikannya. Nanti saja. Sekarang belum bisa jaga pandangan. Nanti kalau sudah nikah bisa jaga pandangan, mulai ngafalkan. Ngafalkan apa? Ngafalkan belanjanya istri. Maka mumpung masih longgar, gitu ya, masih luang, jangan sampai apa? Tertipu. Ini sudah dinas oleh Rasulullah SAW. Dua nikmat. Nah, jadi ini dua nikmat yang sering dilupakan. Sehat itu nikmat. Sehat itu murah atau mahal? Murah. Sakit itu yang mahal, gitu ya. Sehat itu apa? Sambel sama tempe aja masuk, gitu ya. Sakit sate aja enggak mau, gitu ya. Berarti sehat itu murah. Yang mahal itu sakit. Maka yang punya kesehatan, yang punya apa? Kelonggaran, disyukuri dan dijaga. Jangan sampai kesehatan dan kelonggaran tadi membuat kita lalai. Dan itu lagi-lagi butuh apa? Mujahadah. Dan ini menunjukkan bagaimana Islam apa? Menjaga hal-hal kenikmatan seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan, seringkali apa? Orang Islam itu jadi olok-olokan karena enggak bisa tepat waktu. Ini sebenarnya bukan Islam yang mengajarkan seperti itu, tapi oknum. Sayangnya hari ini oknum itu banyak. Lebih banyak dari yang bukan oknum, gitu ya. Karena lihat, kita ini sebenarnya sudah dinasihati seperti ini. Dan kita dilatih sehari 5 kali. Apa itu sehari 5 kali latihannya? Sholat. Sholat itu kan pelatihan untuk disiplin. Menjaga waktu, menghormati waktu. Maka aneh kalau seorang muslim belum bisa pakai jam tangan besi. Maunya pakai jam tangan karet. Ini berarti apa? Belum membekas ajarannya. Belum membekas apa? Yang dia kerjakan setiap hari. Jadi ini diantara faedah. Kita salat 5 waktu dan masing-masing ada waktunya. Agar kita apa? Menghargai waktu. Disiplin dengan waktu. Ya. Ini 3 hadis yang bisa kita bacakan mengawali bab al-mujahadah. Tapi ini semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.